Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyar al-ikhwah, ahibbatil kiram, hafidhakumullahu jami'an. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala taufik, hidayah, dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kemudahan, berikan kita kenikmatan. Dan diantara kenikmatan yang kita rasakan dan kita dapati di kesempatan kali ini adalah kenikmatan bermajelis ilmu, kenikmatan menghadiri dan mendatangi majelis yang di sana kita mendapatkan pelajaran ilmu agama Islam, ilmu syariatul Islam, ilmu yang dengannya diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat agung dan sangat mulia, di mana banyak di antara kaum muslimin yang tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang mulia ini. Dan kewajiban bagi kita adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena dengan syukur, tentu nikmat tersebut akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan syukur, nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ. Sungguh, jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjaga nikmat tersebut, selalu berada di kepada kalian nikmat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga nikmat hidayah, nikmat istiqamah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah akan jaga nikmat tersebut. Dan Allah akan tambahkan nikmat tersebut dengan dijaga selalu kehidupan kita di atas kebaikan. Kehidupan kita selalu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para istri-istrinya ummahatul mukminin, kemudian juga kepada para sahabat-sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya yang mengikuti petunjuk dan hidayah yang beliau sallallahu alaihi wasallam utus kepada umat ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dan juga dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah wa hafidhahumullahu jami'an, ilmu adalah suatu amalan yang di sana terdapat berbagai bentuk manfaat. Di sana terdapat berbagai al-ujur wa thawab, pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ilmu tersebut seseorang hamba dapat memberikan perbedaan antara al-haq dan al-batil. Dengan ilmu tersebut seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berjalan di atas thariqah as-sahihah, jalan yang benar, dan juga dia akan berada di atas manhaj an-nabawiyah, dia berada di atas manhaj metode an-nabawiyah. Dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, bahkan akan diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala tempat akhir baginya kelak adalah jannah, adalah jannatullahi azza wajal, yang inilah tujuan dari hidup seorang manusia. Tujuan dari hidupnya seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini adalah untuk kembali ke tempat asal muasalnya. Di mana asal muasal manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah ciptakan manusia di tempat asalnya, yaitu di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu bapak kita Nabi Adam alaihi salam. Allah ciptakan dengan kedua tangannya yang maha mulia, kemudian dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam ke permukaan bumi, dan Allah takdirkan darinya keturunan Bani Adam yang menempati bumi tersebut, yaitu kita para manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk kembali kelak di hari akhir kalian kelak, kembalilah ke rumah-rumah kalian, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhir dari rumah yang akan kita tempati atau yang akan kita cari kelak, ya, di hari akhir kita. Bagaimana kita mencari rumah tersebut? Tidak lain dan tidak bukan, rumah tersebut akan kita raih dengan ilmu. Rumah tersebut akan kita dapatkan dengan al-ilmu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang mulia, yang hadis ini masyhur dan sering kita dengarkan, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Dalam hadis yang panjang beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, dia mencari atau menempuh suatu perjalanan guna menimba ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk menempuh jalan menuju al-jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk menempuh jalan dia menuju surganya. Dan Rasulullah SAW adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan dipercayai atas ucapannya, atas segala perbuatannya, dan atas segala bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi orang yang berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Maka dari hadis ini kita bisa mendapatkan faedah bahwa al-jannah itu ditempuh dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia. Kemudian ditempuh dengan cara yang sahih, yang benar. Rasulullah SAW sebutkan di antara jannah tersebut ya, akan dipermudah baginya, yaitu dengan dia menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu, ilmu syar'i. Ya. Sebagaimana yang kita jelaskan, dengan ilmu tersebut dia akan mengetahui ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu din al-islam bil adillah. Ini di antara keutamaan ilmu. Kemudian dalam hadis dan lafaz setelahnya dari hadis ini disebutkan juga beberapa keutamaan ilmu. Di antaranya ilmu adalah warisan dari para anbiya wal mursalin. Ilmu adalah warisan yang diberikan atau ditinggalkan oleh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempurnaan hadis ini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, innal anbiya atau wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para ulama ahli ilm, mereka adalah pewaris para nabi. Bagaimana mereka disebut sebagai pewaris para nabi, warathatul anbiya? Rasulullah SAW sebutkan dan jelaskan, karena sungguhnya para nabi dan rasul, mereka ketika meninggal, ketika meninggal mereka, tidaklah mereka meninggalkan sesuatu kepada umatnya, kata Rasulullah SAW, dalam bentuk dinaran wala dirhaman. Para nabi dan para rasul, mereka tidak meninggalkan kepada umatnya itu kepingan dirham, kepingan dinar, kepingan emas dan kepingan perak, harta dunia. Tidak, tidak ada yang ditinggalkan dari mereka jenis-jenis ini. Dan ma'ruf, kita ketahui bagaimana sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dengan kezuhutan beliau dalam hidupnya, dari di awal utus beliau sebagai nabi dan rasul hingga di akhir hayatnya, kita dapati dari sirah beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah manusia yang zuhud dari dunia, tidak memiliki dunia yang ditinggalkan. Bahkan disebutkan dalam hadis beliau meninggalkan baju yang tergadaikan dari seorang Yahudi, baju perang yang digadaikan dari seorang Yahudi. Ketika beliau wafat, belum sempat bisa menebus baju tersebut. Ini menunjukkan tidak ada harta yang beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada umatnya. Namun apa kata sallallahu alaihi wasallam? Apa yang ditinggalkan oleh para nabi dan para rasul kepada umatnya? Warathu al-ilma. Mereka mewariskan dan meninggalkan kepada umatnya yaitu al-ilm. Al-ilm. Kita diwariskan dari Rasulullah SAW berupa Kitabullah, Al-Quran. Ini adalah warisan dari Rasulullah SAW. Kemudian kita diwarisi dari Rasulullah SAW berupa hadis dan sunnahnya. Ini adalah warisan dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan sabdanya, faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Barang siapa yang, atau siapapun orang yang berusaha untuk mengambil warisan tersebut, dia ingin merasakan untuk mendapatkan jatahnya dari warisan tersebut, akhada bihadzin wafir, sungguh dia telah mengambil jatah yang sangat besar, sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Maka dari sini kita ambil faedah bahwasanya ilmu adalah warisan dari para anbiya dan mursalin. Jadi ketika kita mencari ilmu, kita teringat dengan keutamaan dan sabda dari Rasulullah SAW bahwasanya ilmu ini adalah peninggalan dari mereka, bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang diada-adakan, atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak. Namun ini adalah sesuatu yang ditinggalkan dan diwariskan dari para nabi dan para rasul. Dan di antara keutamaan ilmu, kita semua sangat membutuhkan dan memerlukan akan ilmu ini. Sangat dan sangat kebutuhan kita terhadap ilmu ini sungguh sangat luar biasa. Sehingga disebutkan dari athar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam Siyar Alamun Nubala, beliau menyebutkan dalam athar tersebut bahwa inna hajatun nas fil ilmi ashaddu min hajatihim fit ta'ami wasyarab. Kata beliau rahimahullahu taala, sesungguhnya hajah, keperluan, keperluan dari manusia, kebutuhan mereka terhadap ilmu asyaddu, lebih asyaddu min hajatihim fit ta'ami wasyarab. Keperluan mereka terhadap ilmu, mereka membutuhkan terhadap ilmu tersebut, itu lebih diperlukan atau sangat diperlukan dari dia, hajah dia dari makanan dan minuman. Kemudian beliau melanjutkan, karena li'anna hajatuhum fit ta'ami wasyarab marratan aw marratain. Karena keperluan mereka untuk makan dan minum dalam keseharian mereka, mereka butuhkan sekali atau dua kali. Walakin hajatuhum fil ilmi ka'adadi anfasihim. Qala rahimahullah ta'ala. Akan tapi mereka memerlukan ilmu ini lebih dibandingkan atau setara dengan nafas yang dia keluarkan. Setiap nafas yang dia detakkan dari jantungnya, ini diperlukan ilmu. Diperlukan al-ilmu. Karena apa? Karena dengan ilmu ini seorang manusia akan terbimbing. Dia akan selalu berada di atas al-istiqamah, di atas hidayah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sebutkan bagaimana di akhir zaman kelak seseorang itu dalam harinya atau di pagi harinya dia berada di dalam iman, berada di atas keimanan. Kemudian di sore harinya dia telah berubah menjadi seorang yang kafir. Ini apa sebabnya? Sebabnya ilmu telah hilang darinya. Ilmu telah hilang darinya. Karena dia harus mencukupi kebutuhan ilmu tersebut. Waktu demi waktu. Masa demi masa terus. Harus dia supply terus ilmu tersebut. Kalau tidak, inilah yang terjadi. Kata Rasulullah SAW, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Kata Rasulullah SAW, di pagi hari dia mukmin, di sore hari sudah berubah menjadi kafir. Di pagi hari dia seorang sunni, di sore hari dia berubah menjadi mubtadi. Di pagi hari dia menjadi seorang abid, orang yang ibadah. Di sore hari dia berubah menjadi ma'asi, al-asi, orang yang bermaksiat. Kata Rasulullah SAW, kenapa sebabnya? Dia melepaskan agamanya, menjual agamanya untuk memperoleh sedikit dari harta dunia. Sedikit dari harta dunia, dia lepaskan agamanya. Dia lepaskan baju sunnahnya, dia lepaskan imannya untuk mendapatkan harta dunia. Ini sebabnya apa? Karena hilang ilmu darinya. Sangat lemah sekali ilmu yang dia milikinya, bahkan hingga hilang dari ilmu tersebut darinya. Inilah yang menjadi sebab terputusnya seseorang dari istiqamah, dari hidayah. Kemudian dalam nasihat yang lain yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya bagaimana kita menuntut ilmu, atau kata beliau rahimahullah ta'ala, sungguhnya ilmu adalah afdal ibadat. Ilmu ini adalah seutama-utama ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kok bisa ilmu tersebut adalah seutama-utama ibadah? Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai' wa in sahhat niyatuh. Sungguhnya ilmu ini tidak akan menyamai segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Keutamaannya, kemuliaannya, tidak ada yang menyamainya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa in sahhat niyatuh. Ketika apa? Disyaratkan baik niatnya. Niatnya ikhlas lillahi azza wa jal. Jadi diantara kelaziman dari kita menuntut ilmu adalah keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menjaga dari terjatuhnya dari perbuatan syirik, dari perbuatan riya, dari perbuatan sum'ah. Yang ini dapat menggugurkan dari keutamaan ilmu tersebut. Kemudian kita ikuti dengan ittiba'. Ittiba' linnabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan sirah manhaj yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada para umatnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang telah disebutkan dari sebelum pembukaan, bahwa yang seharusnya di sesi pertama ini diisi oleh Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sawid hafizallahu ta'ala, namun qadarullah wa syafa'al, karena kondisi yang tidak memungkinkan dari fisik beliau, Maka untuk sesi yang pertama akan dimulai di hari berikutnya, hari Sabtu besok insyaallah taala, bersamaan dengan sesi para tamu yang datang dari bapak-bapak jajaran dari pemerintahan, dari pemerintahan kita, yang semoga Allah subhanahu wa taala selalu menjaga mereka di atas kebaikan, dan semoga Allah subhanahu wa taala selalu menjaga mereka dan diberikan kemudahan dalam menjalankan segala urusan yang diamanahkan kepada mereka. Insyaallah taala besok kita akan kehadiran dari jajaran dari pemerintahan. Itu dimulai dari sesi pertama, kemudian dilanjutkan untuk sesi yang berikutnya ba'dal asr. Ba'dal asr. Kemudian setelahnya sesi penutupan akhir ba'dal isya insyaallah, atau ba'dal maghrib, kemudian dilanjutkan ba'dal isya insyaallah taala. Kemudian kami mewakili dari panitia mengucapkan kepada antum semua ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa khairu khazaya wa la nadama. Selamat datang kepada antum semua ke majlis kita, ke kegiatan daurah kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang terbaik untuk antum semua guna menghadiri majalis-majalis al-ilm, majalis al-ulama, yang dengannya kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan keutamaan-keutamaan, keutamaan-keutamaan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian himbauan yang berikutnya yang dapat disampaikan oleh para panitia yang mewakili dari kami pribadi, untuk menjaga tata tertib yang berada di sekitar ma'had, menjaga tata tertib yang berada di sekitar ma'had, di antaranya sopan santun dari kita kepada masyarakat. Kemudian ketika kita memiliki keperluan, hajat untuk keluar, kita pun menjaga dengan adab-adab syar'i. Menjaga dengan adab-adab syar'i. Kita jalan melewati mereka dengan jalan yang baik. Kemudian dengan sopan santun. Kemudian di antara himbauan yang dapat kami sampaikan, untuk menjaga kebersihan dari lingkungan ma'had. Kita jaga bersama kebersihan dari lingkungan ma'had. Kita buang sampah yang pada tempatnya. Kemudian jika kita melihat ada kotoran atau yang semisalnya, kita singkirkan, kita buang pada tempatnya. Kemudian untuk himbauan-himbauan yang lainnya insya Allah dapat disusulkan pada sesi berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.